ilmu tauhid terjemah Jawa Wahir Kalamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا. Kita sampai halaman 12. Kaifal i'tiqadu bi anna af'alahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadisi. Bagaimana beriktikad terhadap bahwa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan perbuatan makhluk-makhluknya. Jawab huwa anak taqida, yaitu bahwa kita yakin seyakin-yakinnya anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala, bahwa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu la tushabihu af'ala syai'in minal mawjudah, tidak sama dengan perbuatan apapun dari segala yang ada. Li'annal maula subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a bila wasifatin wala alatin. Karena bahwa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala memperbuat segala sesuatu tanpa media, tanpa alat, tanpa perantara, tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu, bila kelakuan Allah itu, bila menghendaki sesuatu, maka Allah katakan baginya jadilah, maka jadilah itu sesuatu. Wa annahu la yaf'alu syai'an li'htiyajihi ilaihi, dan bahwa Allah tidak memperbuat sesuatu dengan alasan karena butuhnya Allah kepada sesuatu itu, tidak. Wa annahu la yaf'alu syai'an 'abadan, dan bahwa Allah tidak memperbuat sesuatu itu main-main, ay bi ghairi fa'idatin, tanpa ada faedah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala hakim, karena bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hakimun dzat yang maha bijaksana. Segini. Jamaah sekalian, malam hari ini kajian tauhid kita masih dalam paparan sifat yang nomor 4 yang wajib kita yakini. Yang pertama wujud, yang kedua hidam, yang ketiganya baqa, yang keempat mukhalafat lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Biar gampang, Allah itu berbeda dengan kita. Allah itu berbeda dengan kita. Artinya berbeda itu dua pengertian. Minggu lalunya kan begitu. Apa-apa yang ada pada Allah, tidak ada barang sedikit pun ada tanpa kita. Yang kedua, apa-apa yang ada pada kita, tidak ada sedikit pun ada pada Tuhan. Pastikan begitu. Kalau yang ada pada Tuhan ada pada kita, maka berarti kita Tuhan juga. Dan itu mustahil. Kita Tuhan, kita bukan Tuhan, tapi makhluk yang butuh kepada Tuhan. Kalau dibalik, apa yang ada pada kita ada pada Tuhan, maka Tuhan kayak kita. Kita tidak bisa bikin langit, bikin bumi, maka Tuhan juga tidak bisa. Kalau Tuhan tidak bisa bikin langit, bikin bumi, itu mustahil. Wong nyata-nyata bumi dan langit ada. Mana bumi itu? Colok matanya yang didudukin itu apa? Kalau dia masih nanya, begitu aja. Jadi apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Apa yang ada pada kita tidak ada pada Tuhan. Namanya berbeda. Itu yang namanya beda begitu. Kalau kita mah cuman bedanya dikit, al-azhar, al-izhar. Beda begitu, isinya mah sekolah-sekolah juga. Yang di pondok labu itu sama dengan yang di sono tuh. Jadi itu namanya tidak beda. Masih ada kesamaan. Ada namanya musyabahah gitu. Ada mumatalah, ada mukhalafah. Artinya beda semuanya. Tapi kalau mukhalafah, berbeda seluruhnya. Apanya aja kagak sama. Apanya aja. Tiga yang beda kalau mau disingkat. Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Perbuatan Allah itu beda sama perbuatan kita. Pertanyaannya, bagaimana meyakini bahwa perbuatan Allah itu beda sama kita? Bahasa lainnya, bagaimana meyakini perbuatan Allah itu tidak sama dengan kita? Jawabannya dituntut oleh kitab kita. Lah itulah jawabannya. Itulah kiai. Tidak pelit sama jawabannya. Itu yang tadi kita baca. Kaifal i'tiqad bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun lil hawadits. Bagaimana kita meyakini perbuatan Allah tidak sah alias beda dengan kita? Jawabannya, kita yakin seyakin-yakinnya perbuatan Allah memang tidak sama sedikit pun dengan apapun, yakni dengan kita. Biar gampang, kalau Allah mau memperbuat sesuatu tidak perlu pakai bantuan Allah, tidak perlu pakai alat, tidak perlu. Lah kalau kita perlu, apa aja perlu. Kita mah tidak berdiri sendiri, maka lanjutannya bakal berdiri sendiri. Kita mah butuh sama orang lain. Orang kaya sebetulnya tidak kaya, ngakunya doang. Ngakunya doang kaya. Hakikat mah tidak kaya. Sebab orang kaya itu orang yang tidak butuh. Itu orang kaya. Kalau masih butuh, namanya tidak kaya. Orang kaya punya perusahaan banyak. Butuh gak biar naik perusahaannya, nambah lagi gitu kios basonya kalau kita dagang baso. Kalau kita dagang nasi uduk, NU alirannya nasi uduk. Ya biar nambah, begitu. Pengen enggak? Masih pengen enggak? Masih pengen. Itu orang-orang itu namanya belum kaya. Masih berharap begitu. Belum kaya. Begitu, masih butuh. Kalau Allah tidak butuh apa-apa. Kita butuh anak. Harta kita banyak. Istri udah ada. Masih butuh. Kita masih butuh. Yang kita ceritakan tempo hari ketika muncul. Apa itu namanya? Kapan bahagia? Jawabannya enggak jelas. Enggak ketemu. Kapan senang itu datang? Kesenangan itu datang. Itu jawabannya sama anak yang baru lulus kuliah. Kalau saya dapat kerja, rasanya senang banget. Kalau saya udah dapat kerja, kata dia, ketika Allah kasih kemudahan dia bisa kerja, ditanya, udah senang? Belum punya rumah. Kalau udah punya rumah, paling enggak di Geria Kebayoran aja dah. Rasanya senang banget. Tahu Geria Kebayoran? Hah? Enggak tahu? Nah, kalau enggak tahu, dicolok matanya. Kalau enggak tahu, itu saya aja tahu. Gitu. Banyak kawan-kawan saya notaris di dalam sana. Saya suka main-main di sana ya. Notaris. Tapi belum lama punya rumah di sini. Kalau udah punya rumah baru senang. Allah dengan kemurahannya kasih dia rumah. Tanya, udah senang? Belum. Belum punya bini. Kalau udah punya bini rasanya lengkap sudah kesenangan saya. Itu begitu. Allah dengan kemudahannya kasih dia. Jalan jodohnya gampang. Punya istri. Udah nikah ditanya. Udah senang? Belum. Kalau belum punya anak. Itu begitu. Kalau belum punya anak, belum senang. Belum bahagia. Kalau udah punya anak, rasanya bahagia banget. Allah kasih keturunan punya anak. Ditanya, bahagia? Belum. Mikirin sekolah mahal, pusing saya biar sekolah, pusing. Kalau anak nih pada kelar aja sekolah, rasanya lega di hati. Betul kan? Mana bayaran pada mahal tadi. Pusing. Anaknya yang sekolah sampai yang bontot udah jadi sarjana. Semuanya Allah dengan kemurahannya ditanya, apakah udah bahagia? Belum. Kalau belum ngawinin, pusing. Anak udah pada gede-gede, belum kawin, gak bahagia. Udah anaknya pada nikah, Allah kasih kemurahan, nikah. Tanya, udah bahagia? Ini kan udah bapak, udah begini. Pak, udah bahagia? Belum. Dia tetangga ngomong cucu, enak bang. Saya belum punya cucu. Kalau udah punya cucu aja rasanya lega banget. Lega. Enak, rasanya lengkap kebahagiaan kalau udah punya cucu. Enak, dipanggil engkongnya pas. Kata dia begitu. Sekarang masih mumet. Padahal udah banyak kemurahan Allah. Masih mumet. Allah dengan kemurahannya dikasih dia cucu. Punya keturunan anaknya. Ditanya, udah bahagia? Belum. Cucu gak ngerti. Engkong lagi tidur, pala diinjak. Gak ngerti banget. Amangkong istirahat. Kalau anak punya rumah biar ngontrak, jadi jeleduk ke dimana kerasnya bahagia. Jadi kapan? Bahagia itu kapan? Nggak ketemu. Emang manusia itu memang begitu. Manusia tuh hidupnya nyusahin. Nggak ada manusia yang tidak nyusahin. Manusia itu begitu. Nyusahin. Manusia itu nyusahin. Makhluk emang begitu. Kalau Allah menghendaki sesuatu tanpa perlu bantuan agar. Allah hidup tanpa perlu roh. Kita bahagia, lengkap sama rumah, sama istri. Itu bahagia, namanya perlu bantuan. Itu kayak-kayak begitu. Jadi gak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau perbuatan Allah tanpa alat, kalau udah mau menghendaki kun, udah ada, kagak susah buat Allah. Kun fayakun, itu buat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu tuh muncul perilaku muslim optimis. Orang tua kita miskin, kagak ngaruh sama Allah. Kagak ngaruh orang tua kita miskin, kagak ngaruh buat Allah. Sebab kamus Allah bukan kamus pohon. Kalau pohonnya semangka, buahnya semangka. Kalau pohonnya itu gernuk, buahnya gernuk. Pohon pisang, buahnya durian, durian. Rambutan, rambutan. Kita enggak, biar bapak kita miskin, bisa jadi Allah kasih kita kaya. Biar bapak kita orang bodoh, belajar serius, orang pintar, bisa Allah kun faya, nyembuhin orang tanpa obat, bisa Allah mau, bisa semuanya, bisa perbuatan Allah. Dan Allah kalau membuat sesuatu harus kita yakin itu tidak karena butuh. Allah nyiptain kita, Allah nyuruh kita sholat, bukan karena Allah butuh disembah kita. Enggak, yakini. Karena itu keliru balik-balik mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan itu tujuannya, ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, buat ibadah tujuannya. Kagak ngerti dia, kagak ngerti. Allah tidak punya tujuan kebutuhan. Itu hikmah namanya. Hikmah ama gharad, ama ilat itu lain. Tujuan ama hikmah itu beda. Kalau kita gali sumur, itu tujuannya nyari air. Tujuannya nyari air. Kalau kemudian kita dapat emas, namanya hikmah. Sesuatu yang tidak dituju. Perusahaan nyekolahin karyawannya, kasih beasiswa, ada tujuan. Biar apa? Biar apa? Biar pinter apa biar perusahaannya bakal maju nantinya? Perusahaannya maju. Itu namanya tujuan. Allah nyiptain kita, terserah kita. Enggak sholat, Allah kagak rugi. Yakini. Enggak main ke musala, Allah kagak rugi. Kita sholat, Allah kagak untung. Kagak jadi tambah GR gitu tinggi gara-gara kita sujud. Kagak. Kita enggak sholat yang rugi Allah apa kita? Allah. Allah apa kita? Kita. Kalau kita sholat yang untung? Kita. Kita sholat yang masuk surga? Kita. Enggak sholat yang enggak masuk surga? Tuh. Allah enggak ngambil untung. Nyuruh apa-apa enggak. Keuntungan buat Allah enggak. Kata Allah timbang si Udin enggak mau sholat Udin. Kagak rugi, masih banyak hambaku. Masih banyak. Lihat doang kagak sujud. Kagak rugi, kagak rugi. Manusia itu kalau jujur jamaah, jumlah makhluk Allah itu 1/10. Manusia itu dari jumlah jin yang ada di dunia. Kalau manusia ada 1 juta, jin itu 10 juta. Begitu aja seluruh dunia itu 1/10. Banyakan mana? Jin banyak sujud sama Allah. Banyak sujud. Jin itu 1/10 dari binatang melata yang ada di dunia. Binatang melata. Binatang melata itu 1/10 daripada binatang yang terbang. Binatang yang terbang itu 1/10 jumlahnya dari binatang yang di laut. Binatang yang di laut 1/10 dari jumlah malaikat yang ada di bumi. Malaikat yang ada di bumi 1/10 dari malaikat yang di langit pertama. Malaikat langit pertama 1/10 dari malaikat langit kedua, begitu seterusnya sampai langit ketujuh 1/10 dan malaikat di langit yang ketujuh. Itu dibanding dengan yang diaras Allah setetes dari air laut jumlah malaikat. Masih banyak yang sujud sama Allah. Kagak rugi orang sipulir kagak sujud sama Allah. Yakini itu, Allah kagak rugi. Jangan ngambek kita sama Allah. Dagang rugi aja kagak sholat. Ngambek sama Allah. Dagang rugi. Allah diambekin. Kata Allah kagak rugi. Lu yang rugi. Begitu. Yakini. Allah kagak rugi. Kalau begitu, kalau enggak ada tujuan main-main. Oh tidak. Allah tidak main-main, ada faedah, ada hikmah dalam menciptakan segala sesuatu. Lah kalau enggak ada tujuan, ngapain nyiptain kita? Menyatakan kedikjayaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah bakal menciptakan sesuatu dan lainnya, itu hikmah. Namanya hikmah kita sujud sama Allah. Hikmah namanya. Bukan tujuan. Tujuan. Kalau tujuan, kalau kita enggak nyembah, enggak bakal diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan tujuannya untuk nyembah aku. Nyembah aku. Kalau kata mubalik, itu tujuan. Tujuan. Berarti yang kagak sujud sama Allah bukan Allah yang nyiptain. Yang kagak sujud tuh bukan Allah yang nyiptain. Karena tujuan Allah, tujuan Allah nyem, berarti yang kagak disembah ini di luar tujuan Allah. Kalau begitu, di luar ciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahasa singkatnya, ku ciptakan jin dan manusia tujuannya nyembah aku. Itu kalau mau disederhanakan bahasanya. Tujuannya aku menciptakan manusia itu tujuannya untuk menyembahku. Berarti kalau tidak bakalan nyembah, tidak dicipta oleh Allah. Berarti yang kagak sujud termasuk yang kafir masih detik ini Kristen, bukan Allah yang nyiptain. Keliru mubalik, kagak ngaji tauhid dia. Kalau ceramahnya kayak begitu, harus lurusin dia tauhidnya. Ngancak-ngancak masyarakat kalau sampai kayak begitu. Hati-hati, hati-hati. Itu. Jadi Allah itu menciptakan banyak hikmah. Apa bedanya hikmah sama tujuan? Kalau tujuan itu manfaat yang bakal kembali kepada yang nyuruh, itu namanya tujuan. Kita dibeasiswain sama perusahaan untuk kuliah. Itu tujuannya biar nanti dia setelah lulus kembali ke perusahaan kita tambah bagus. Itu namanya tujuan. Kalau hikmah itu satu tujuan dari perintah itu yang nyuruh, tapi tujuannya kembali kepada yang disuruh. Namanya hikmah. Hikmah itu tujuan yang kembalinya kepada yang disuruh. Itu namanya tujuan. Namanya hikmah. Kita disuruh sholat, itu tujuannya biar kita selamat. Kita bukan Tuhan. Itu namanya hikmah. Bahasa lainnya faedah. Allah nyiptain kita ada faedah, bukan sia-sia belaka. Ada faedah. Karena Allah itu maha bijaksana. Seluruh yang ada di alam raya ada hikmah yang bisa diambil oleh kita. Ada hikmah. Kayak kita duduk, ini beda-beda. Biar sama manusia, coba lihat wajahnya beda-beda. Yang paling pasti sidik jari. Boleh tanya sama polisi, apakah sidik jari manusia di Indonesia ini sama? Tidak ada. Kalau manusia yang buat, mesti ada kemiripan. Mesti begitu. Buat Avanza, buat lagi Daihatsu Xenia. Mirip manusia begitu. Mirip. Mesti harus ada tiruan. Produk-produk Cina itu adalah tiruan daripada produk-produk Eropa. Inggris itu begitu. Tiruan. Itu bisa ditiru karena manusia. Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kembali, Allah itu berbeda perbuatannya dengan kita. Yakini. Pada umumnya, saudara, kalau kita nih, perbuatan kita nih, kita, kalau kita demen sama seseorang, itu kita pengennya ngasih. Itu kita. Demen sama cewek, itu pengennya ngasih tuh sama cewek. Enggak minta juga kita tawarin. Mau bakso. Begitu. HP-nya ada pulsanya enggak? Begitu. Yang enggak kayak begitu. Kalau kita begitu, kalau demen tuh pengennya ngasih. Kalau demen, kalau gede? Hah? Kagak. Itu kita yakini. Kita tuh kalau demen pengennya ngasih. Itu kita. Kalau demen. Kalau gedek? Enggak. Yakin itu. Itu karakter dasar watak manusia. Begitu tuh. Siapa aja. Mau orang Arab, non-Arab. Mau anak kiai, bukan kiai, sama aja. Watak dasar manusia. Itu begitu. Kalau demen? Ngasih. Kalau gedek? Kagak. Itu yang disebut makhluk. Makhluk itu begitu. Bukan Tuhan. Itu kayak begitu. Kalau demen ngasih. Tawarin. Itu begitu. Kalau demen begitu. Demen. Sampai ada orang ngomong. Kata si apa itu cewek, kalau begini putus saja bang, kata cewek. Begitu. Putus saja. Kalau begini. Begitu. Putus saja. Ceweknya minta putus. Kata si lakinya bilang, padahal saya sudah beliin HP BlackBerry buat hadiah. Kata tuh si cowok. Ceweknya ragu-ragu. Kata cewek, tadi minta putus. Kata ceweknya ngomongnya apa akhirnya? Aneh bohongan doang bang. Si cowoknya gak kalah pinter, aneh juga bohongan. Habis bohongan, aneh juga bohongan beliinnya. Belum pada, ente bohong ya aneh bohong. Manusia itu kalau demen ngasih, kalau gedek tidak. Allah lain. Ini perbuatan Allah beda sama kita. Itu Nabi sabdakan dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya sahih. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau demen sama orang nguji. Tuh, Allah beda sama kita. Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba, maka Allah bakal berikan ujian sama si hamba. Itu yakini. Perbuatan Allah gak sama kita. Kalau kita idza ahabba 'abdan a'tahu. Kalau kita demen sama seseorang, kita beri apa saja. Semuanya buat lo. Begitu. Semuanya. Kalau demen. Allah tidak. Yakini. Allah kalau demen sama seorang manusia, Allah kasih ujian. Tuh. Karena itu, kita jadi muslim, harus kemudian jangan sampai berdoa, ya Allah, saya minta jangan sampai saya diuji. itu namanya bukan muslim yang baik. Kalau doanya begitu, ya Allah jangan sampai saya diuji, ya Allah hindari saya dari cobaan, dari ujian, jauhin saya dari ujian. Ini namanya bukan muslim yang baik. Bahasa rada kasar dikit, bukan muslim yang benar tauhidnya. Begitu. Kalau begitu, ya Allah jauhkan saya dari ujian, tauhidnya belum benar. Begitu aja. Kenapa? Kalau orang itu tidak mau ikut ujian, yakini kelas satu mulu sekolahnya, satu mulu. Sebab sama gurunya, Pak Guru saya gak ikut ujian, gak apa-apa, kelas satu. Itu begitu. Sebab orang yang gak mau ikut ujian itu kagak bakal naik kelas, yakini itu. Yakini gak mau ujian gak bakalan naik kelas, enggak bakalan. Begitu. Orang kalau mau naik kelas mau ngapain? Ujian. Ada yang disebut UAS, ada disebut UAN, macam-macam. UN sekarang, ada UTS. Ini semuanya dalam rangka menaikkan derajat. Itu begitu. Maka muslim kalau sampai minta sama Tuhan, jauhkan saya dari ujian, bukan muslim baik. Muslim yang baik, baik selalu minta, ya Allah berikan saya solusi dalam setiap ujian yang kau timpakan kepadaku, seberat apapun berikan saya jalan keluar. Kalau bahasa kitanya, berikan saya kemampuan dalam setiap ujian demi ujian. Kelas 1 lulusin saya jadi kelas 2. Kelas 2 lulusin saya jadi kelas 3. Sampai kelas 6 SD lulusin saya jadi 1 SMP. Begitu muslim yang baik. Selalu minta solusi dalam setiap ujian. Bukan enggak mau diuji, makanya miskin terus. Doanya begitu. Padahal kaya juga ujian. Ujian enggak? Ujian, biar apa? Biar syukur. Kita enggak mau ikut ujian, wis pastikan kere terus. Begitu aja. Dan jangan sampai nyalahin Tuhan kalau kita miskin, karena doa kitanya begitu. Kan begitu ya. Lah kan kagak kepilih-pilih, masa tiap tahun kelas 1 SD mulu sampai rambut ubanan. Iya, enggak mau ikut ujian. Justru Allah itu kalau demen sama seorang hamba dipuji. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah, kita itu tidak jadi nabi. Gitu aja. Enggak jadi nabi. Jangan nabi, sahabat juga kagak. Jangan sahabat, tabiin juga kagak. Kita tuh kalau kayak nabi, doa kita manjur. Namanya lidahnya tajam. Tajam. Tajam tuh setiap doa berhasil. Namanya manjur. Tajam. Kalau doa kita manjur, ini tetangga kita jahat banget sama kita. Jahat. Samping rumah kita nih, kelakuannya gak beres sama kita. Doain apa sama kita? Doain apa? Doain apa? Saya mau tanya nih. Doain biar kaya enggak? Makanya kagak bakalan dikasih manjur. Kagak. Ininya jelek. Jelek. Ininya jelek. Itu begitu. Padahal belum tentu tetangga kita yang naruh sampah di rumah kita tuh udah kagak ada lagi. Dia habis tengkar sama kita. Padahal belum tentu mobil lewat jatuh. Enggak, tetap aja dia aja. Coba. Dia aja. Kita tuh. Betul? Jahat banget ya. Kotor. Kotor. Susah. Itu kita. Makanya kagak dikasih manjur. Ingat ya. Allah beda sama kita. Kalau Allah demen, diuji. diuji. Makanya dalam hadis qudsi Allah berkata begini, kalau muslim berdoa, ini biar kita tahu. Kata Allah, ini pakai bahasa yang kasar aja, yang kasar tuh yang kita gampang pahami. Walaupun bahasa hadis itu halus, manis Nabi itu, tapi ada kalanya kalau dimanis-manis kagak ngerti. Begitu, biar kita ngerti. Begitu. Kata Allah, kalau seorang manusia berdoa begini. Malaikat Jibril, ya Jibril, bila hambaku yang bakti kepadaku meminta kepadaku, tolong jangan dikasih dulu. Allah, Jibril, bila hambaku minta kepadaku, hamba yang baik, yang bakti, jangan dikasih dulu. Jangan. Aku ingin mendengarkan rintihannya yang paling dalam di keheningan malam. Aku pengen dia berlapar-lapar puasa dulu. Aku pengen dia punya mata untuk melihat firman-firmanku. Jangan dikasih dulu. Jangan. Itu Allah. Beda sama kita. Hadis qudsi. Sahih. Namun Jibril, bila hambaku minta kepadaku, hamba yang bengal, toleh, tidak mau ibadah, minta kepadaku, tolong kasih segera. Kasih segera. Pakai bahasa bayoran aja. Saya pusing dengar suaranya. Pusing. Itu kurang lebih begitu. Kurang lebih. Itu begitu. Pengertiannya begitu. Kasih. Saya tidak mau dengar dia punya doa. Kalau bahasa kita, saya pusing dengar permintaan. Pusing. Kasih aja. Kasih aja. Itu begitu Allah. Allah tuh tinggal kita ukur. Kalau kita rezekinya berlimpah, kurang ibadah, yakini kita itu hamba yang jauh dari Tuhan. Berlimpah. Kayak orang Nasrani, orang kafir, non muslim, duitnya banyak. Banyak perusahaannya maju. Banyak pribumi dari Betawi kegusur-gusur. Kegusur-gusur. Gara-gara dia. Itu sampai di BNI mau kuburan, mau kegusur itu sama Podomoro. Dia butuh 18 hektar BNI. Swadar Maraya. Itu begitu. Kegusur di pinggir-pinggiran. Habis. Habis. Itu begitu. Kenapa dia kaya? Yakin. Bengar. Enggak mau ibadah. Bengar. Tuh. Sebab Allah kalau demen sama orang diuji. Itu Allah. Kalau demen sama orang. Bagi muslim yang baik, kelakuannya kayak begitu. Ternyata muslim yang baik selalu mencontoh akhlak Allah sebagaimana anjuran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi khuluqillah, anda berperilaku, berperangai seperti perangai Tuhan. Yang baik diuji, yang bengal dulu. Itu kita contoh sebagai muslim yang baik. Ada orang bangun proyek perumahan, yang pertama kali dikasih dan dicari preman dulu apa kiai dulu? PP dulu apa kiai dulu? PP dulu apa kiai dulu? PP dulu. Gitu. Gitu. FBR dulu apa kiai dulu? Itu dulu, tanya dulu. Itu aja dulu dah. Begitu. Gampang. Kaya dulu apa dia dulu? Ah. Kenapa diduluin? Ah? Takut rese. Begitu enggak? Pertanyaannya, dengan senang hati atau tidak? Ngasihnya tuh? Terpaksa. Kiai belakangan yang benar-benar. Kalau itu saya sih belum kebayang proyek-proyek. Mong saya belum ngerti proyek. Anak aja dah. Anak. Kalau kita punya anak dua, Yang satu nurut, yang satu nakal. Arti nakal kalau kita tidak kasih, piring pecah, gelas hancur, lemari rusak, bengal. Namanya juga bengal begitu. Susah diatur. Yang satu nurut, dibilang gak ada duit, ya udah pak, kita doa aja dulu dah. Moga-moga besok lusa bapak punya duit, baru kita beli motor. Nurut begitu. Dua-duanya minta motor sama kita. Dua-duanya. Mana yang kita duluin? Yang nurut dulu apa yang nakal dulu? Hah? Yang nurut apa yang nakal? Yang nakal. Kita begitu ya. Itu akhlak. Sebab yang nurut bisa diuntar-untar. Benar enggak? Itu aja. Begitu. Itu begitu. Ada orang nyolong kagak ketahuan-ketahuan. Dia bilang, alhamdulillah enggak ketahuan. Alhamdulillah. Justru dukung sama Allah biar tambah lama ente nerakanya. Makanya nyolongnya nyolong lagi. Itu begitu. Begitu. Kalau orang ditolongin sama Allah baru mau nyebur, ditolongin, diingetin, ketahuan, berinsaf. Itu begitu. Itu mah ketahuan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Allah ulur. Lebengan. Begitu. Sama Allah begitu. Jadi Allah itu kalau dengar, menguji. Makanya Nabi itu perang Badar kalah. Emang dunia begitu. Tidak semuanya enak dunia. Dunia ini negeri ujian. Kita harus diuji sama Allah Subhanahu wa taala kebenaran kita. Kebenaran kita diuji sama Allah. Kalau kita lulus, lulus, wah banyak ayat Al-Qur'an berbicara ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan Allah. Kita harus pahami. Allah nyembuhin kita kalau sakit enggak perlu pakai obat. Yakini. Enggak pakai obat bisa. Bisa enggak Allah nyembuhin? Bisa. Bisa. Lah kenapa kita pakai obat? Ini lain syariat tugas kita. Ikhtiar. Allah bisa nyembuhin. Jangan kita mengatakan obat yang menyembuhkan tauhidnya rusak. Allah yang nyembuhin. Jangan kita katakan dokter ini yang nyembuhin. Kagak. Apalagi kita jadi dokter. Kita mengatakan jadi dukun paranormal, kita bilang kalau enggak sembuh duit balik. Syahadat lagi dia, syahadat lagi. Yang bilang begitu syahadat. Kalau enggak sembuh duit balik. Emang lu Tuhan? Begitu. Kita bisanya ngobatin, bukan menyembuhkan. Kalau dokter itu bisa menyembuhkan, anak dokter enggak ada yang mati. Sebab dokter pengennya anaknya hidup. Bahkan sampai detik ini tanah kusir banyak dokter yang udah masuk dari Cipto untuk tanah kusir banyak. Dokter yang mati banyak enggak? Banyak. Itu dia tidak bisa menyembuhkan. Bisanya mengobati. Orang ngobatin itu harus nanya. Kalau ngobatin, kalau nyembuhin enggak perlu nanya. Nyembuhin, kalau mau obatin harus nanya. Begitu, harus nanya. Kita datang, itu dokter gak pakai tanya. Lu obatnya ini aja, percaya? Kita percaya gak sama dia? Percaya gak? Kagak. Datang lagi kita, lu obat ini. Karena dia bisa ngobatin, maka dia tanya. Keluhannya apa? Tuh. Itu yakini bukan Tuhan. Kalau oh, Tuhan tahu. Gak perlu pakai begitu. Tahu. Itu jangan kita percaya. Biasa aja. Hidup itu begitu, Pak. Allah aja tanduknya. Perbuatan Allah itu indah. Gak ada yang mencelakakan kita. Kita baca waqi'ah. Jangan berhenti. Perbuat Allah itu indah. Itu mau kagak berhasil seminggu. Berhenti. Pada waqi'ah. Kurang yakin sama Nabi. Sama Nabi kagak yakin. Nabi bilangin itu. Siapa yang baca waqi'ah tiap malam. Tidak bakal fakir hidupnya. Tidak bakal fakir. sama Nabi. Enggak percaya sama orang yang jenggotnya panjang, sorbannya gede begitu, pakai gamis, itu percaya. Amalannya kagak karu-karuan, ngerti jowoan, kagak ngerti gitu. Disuruh puasa seminggu, ada yang 40 hari suruh minumnya air putih sama nasi putih, nurut sama Nabi kagak nurut. Suruh baca waqiah, emang susah kita ya, susah. Gak percaya, gak percaya. Kata kita abis udah gua coba tuh waqiah, kagak wajur. Kagak wajur. Sholat duha tuh ya Allah, orang bayaran tahu sholat duha itu buat gampangin rezeki, tahu. Bisa potong kuping kita kalau gak ngerti sholat duha tuh. Tapi yang ngerjain dikit, tahu. Sebetulnya berkali-kali bilangin itu, kagak ngerjain juga, tahu doa, tapi kaya pengen. Ini kan bikin pusing sama Tuhan. Udah kayak begini, jalannya udah dikasih, kagak lewat jalan itu. Dia pengen selamat, kan susah. Yang gak kayak begitu, udah diajarin. Habis gue udah satu kan dari kecil, hidup kayak begini mulu. Dia kagak ngerti sama perbuatan Tuhan, kagak ngerti. Kagak ngerti. Salah niat dia. Ikhlasnya kurang. Harus yakin sama Tuhan. Harus yakin. Ya Allah ya Rasulullah. Nih ngomongin yakin. Kalau kita yakin apa aja hasil. Kalau yakinnya sama Allah. Jangan nuanin ayat. Jangan. Nuanin waqi'ah. Kagak manjur sama Allah. Nuhanin Allah, ini kendaraan yang nyampein ke Allah, kasih. Nuhanin sholat duha, kagak dikasih. Nuhanin Allah, ini sholat duha kendaraan menuju Allah. Kalau nuhanin Allah, apa aja bisa. Saya kasih contoh. Ada anak kecil, baru belajar ngaji. TPA. Baru belajar ngaji, doanya paling dikasih sama guru TPA itu doa makan. Allahumma bariklan Fima Wahina ada benar itu baru juga Allah ngaji pulang jalan malam Jumat ya banyak pun bilang malam Jumat lo baca doa dia gak bisa doa belum diajarin sama guru TPA buat ngusir apa ya kagak dapat. Tapi dia yakin, ini doa dari guru. Kagak bakal guru ngasih doanya tatib. Allah ngerti, itu anak kecil. Dibaca, ada kuntilanak. Allahumma bariklana. Bila rojak panas, wakil ada panas. Itu kuntilanak lari. Kekuatan apa yakin sama Allah. Kuntilanak ngomong. Kata kuntilanak ngomong begini, bangsat. Dari saya dari dulu jadi kuntilanak mau dimakan sama anak kecil. Kuntilanak mau dimakan itu ngerti juga kuntilanak itu doa makan. Anak kecil mau makan saya. Coba yakin sama Allah. Lari Allah bariklana. Kita kagak yakin. Padahal kalau tahlil kita baca afdalul zikri la ilaha amalan yang paling bagus. La ilah Abdul Zikri itu begitu bahasa kampungnya. Amalan yang paling bagus la ilah. Kagak percaya kalau kiai dikasih la ilah Allah. Kagak percaya ini amalan la ilah Allah. Dari kecil gue tahu ini. Kagak yakin. Sahabat meyakin apa yang diajarkan oleh agama itu baik buat kita. Tidak salah Allah. Yakini itu. Karena perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan kita. Yang jelas biar kita mulai bersyukur dari perbuatan Allah. Biar kita bengal jamaah. Bengal kita. Kurang mau sujud sama Allah. Kurang mau. Allah itu dalam pandangan kita kayak dokter. Itu Allah. Kita ini masih jahat sama Allah. Jahat. Allah kayak dokter. Pangkatnya di mata kita pada umumnya. Dokter itu kalau kita sakit datang ke dokter. Kalau sakit, kalau sehat datang nggak? Datang nggak? Kagak. Datang enggak? Enggak. Muslim ada yang kayak begitu. Kalau dagang rugi aja baru tahajud. Ada tuh muslim. Ada enggak yang di antara sini nih yang kayak begitu? Hah? Enggak ada. Gitu. Dulunya dari sini tuh yakini. Dulunya yang begitu. Itu begitu. Kalau dagang rugi baru begitu. Begitu. Kalau tetangga musuhin baru doa ya Allah. Ya Allah, ratib dicari mana itu ratib mana ya? Jadi baca. Allah kayak dokter. Dikirain rahmat Allah adanya bagi orang susah doa. Dikirain kagak ngerti dia. Sama perbuatan Allah kagak ngerti. Rahmat Allah tuh bukan lagi susah doang, lagi senang juga butuh. Sama rahmat Allah jangan tinggalin. Itu mau wiridan udah hasil berhenti. Udah hasil. Dikirain rahmat Allah lagi susah doa. Dikir mah terus. Terus. Begitu. Itu musim haji baru baca ratib. Musim haji. Itu pun imbalannya berkat. Kagak bakal haji-haji. Kagak bakal. Kagak bakal. Yang kaya-kaya. Tapi kalau dia baca rutin. Rutin. Allah kasih. Dengan Allahumma balighna. Waballig ahlana wa awladana ila ziyarati baitillah. Wa ziyarati qabr sabihaqi hadarati masyarakat. Itu haji. Banyak. Banyak. Kawan-kawan saya. Kalau saya sebut bapak-bapak dah kenal. Haji ratib aja. Pakai akal kagak nyampe. Memang Allah begitu kalau mau ngasih sama hambanya. Tanpa alat. Tanpa logika. Di luar nalar kita. Rangkaian hidup kita jamaah. Rangkaian hidup kita. Ini di luar nalar kita. Yang kita bisa taraf hidup kayak begini, emang pernah dipikir dari kecil mau begitu? Emang Allah indah, tinggal kitanya sama Allah. Yang nyata kita tidur, perbuatan Allah tuh. Begitu tuh, tidur, enggak baca doa. Bismika Allahumma ya bismika amut aja kagak. Anak kita disuruh, kita mah kagak. Habis nonton TV tidur-tidur aja. Kagak doa. Itu mulut kita yang anak kecoa agak masuk, siapa yang jagain? Telinga kita tuh semut gak masuk, siapa yang jagain? Patut kalau pagi itu alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana syukur yang terlihat dari kita. Kita ini suka pura-pura sama Tuhan, itu jeleknya kita kagak ngerti. Tuhan tuh meminta kita doa. Itu Tuhan suruh kita. Itu pura-pura. Kalau kita tanya nih bapak-bapak, pengen gak anaknya pintar? Siapa di antara kita yang pengen anaknya bodoh ngaco? Pengen anaknya pintar? Pengen. Saya mau tanya, udah pada sholat isya belum? Udah. Tadi sholat isya minta gak? Ya Allah anak saya Sudin tuh biar pintar ya Allah. Begitu gak? Tuh. Kan kagak pura-pura, kagak dikasih. Kalau pura-pura mah, lah mintalah kalau jujur mah. Begitu minta, enggak boleh diam-diam. Harus ngomong. Ngomong ini ada ibadah, mau Allah ngomong. Kita butuh apa aja, butuh rezeki. Kita kan enggak doa, habis sholat itu langsung pergi aja. Enggak doa, minta. Minta sama Allah, minta. Yakin itu Allah kasih. Kita kurang yakin, kurang yakin. Makanya kita itu diperbuat oleh Allah susah mulu. Sebab yakinnya kalau susah itu kita. Diputusin cewek baru pikir. Iya, akhirnya diputus-putusin mulu sama Allah. Biar apa ya? Biar dikir. Tuh begitu. Dagangnya rugi mulu lu. Biar apa? Biar dikir. Begitu. Habis kita kurang syukur. Kurang. Nunggu dipentokin baru berasa. Itu kita. Berasa hamba Allah kalau susah. Kalau senang enggak, dikirain rahmat Allah dikala susah. Itu jahat kita. Allah kayak dokter kita. Jahat. Harus dandanin lagi la ilaha illallah. Dandanin lagi. biar hidup kita bahagia. Allah tuh baik, baik bang, baik. Kita enggak minta aja dikasih. Kita bangun tidur tidur enggak minta, ya Allah besok selamatin saya biar hidup. Kagak, kagak dikasih. Apalagi kalau kita minta, emang itu disuruh utuhuni suruhan. Kita berdoa itu mengikuti perintah Allah. Perbuatan Allah itu indah karena Allah bijaksana. Kita silakan ajukan kepada Allah apa yang perlu diajukan. Biar urusan dunia, hati dunia, minta sama Allah apa saja. Yakini hakimnya Allah, kebijaksanaan Allah, Allah bakal beri kita bukan yang kita minta, tapi yang kita butuhkan. Yakini. Minta apa saja sama Allah, apa aja minta, tapi Allah bakal beri kita bukan yang diminta, tapi yang kita butuhkan. Itu namanya bijaksana. Orang yang kalau minta dikasih mulu namanya orang tidak sayang. Anaknya minta api dikasih. Tuh orang tua yang sayang apa kagak? Kagak, anak kecil ngerti kagak, dia yang penting nyala-nyala. Kasih. Pagi-pagi minta es krim. Belum makan. Belum apa. Dikasih. Orang tua baik, orang tua jahat? Jahat. Biar anaknya batuk, pilek, sakit perut. Agak beres nih orang tua yang kayak begini. Begitu. Dia minta es krim, jangan kasih. Kalau dikasih bahaya buat dia. Bahaya buat dia, bahaya. Jadi enggak dikasihnya tuh kalau ngerti, sebetulnya dikasih yang lebih tinggi. Begitu. Karena itu kata Imam Ibn Athaillah dalam ikam, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika fil man'i. Anda merasa tersakiti jiwanya oleh Allah ketika enggak dikasih, meminta, ngagerutu, ndumel sama Tuhan karena Anda tidak mengerti tentang Tuhan. Kalau ngerti baik. Ada orang minta duit, rizkinya biar banyak, kalau kasihnya sehat. Sebab dia rizkinya banyak, repot. Bahwa dia bakal sakit, segala macam. Ini masuk rumah sakit, mau. Duit kita dikasih 1 miliar, tapi di ICU mau. Mau gak? Mau gak? Kan gak mau. Allah kasih, kita kasih sehat. Itu juga rizki. Sehat itu rizki. Kita suka lupa rezekinya duit melulu kayak Yahudi, otaknya matre. Duit melulu rezeki. Pikirin anak nurut, rezeki bukan. Kalau anak kita bengal, naudzubillah min dzalik, kena narkoba, segala macam, berapa buat nebus di polisi kalau ketahuan? Cukup dengan 5 juta. Tidak. Bayoran aja 20 juta kawan saya itu waktu itu masih tinggal di Duku saya. Enggak tahu sekarang. 20 juta. Orang Duku. Bayar 20 juta. Kita mau dikasih 20 juta anak kita begitu. Duitnya buat begitu lagi. Jadi kita syukuri aja. Hidup itu indah, perbuatan Allah indah. Tinggal nunggu waktunya aja, waktunya. Sabarin itu dengan kita terus sholat. Wasta'inu bisabr wassalah. Sabar, tapi terus sholat. Jangan sama Tuhan ngambek. Dia tidak ngerti perbuatan Tuhan. Tuhan itu baik. Sama orang gak ibadah dikasih. Ini kita harus kasih. Kita harus ngerti bahwa Allah perbuatannya beda sama kita. Biar kita banyak dosa. Tidak dihukum sama Allah. Tidak. Kita kembali sama Allah dikasih. Dikasih. Biar kita banyak dosa. Kalau teman kita enggak. Kalau jahat sama kita datang ke rumah kita. Lu kemarin kemana? Itu kita. Sekarang aja susah. Datang sama gua. Betul enggak? Betul enggak? Manusia, yakini Allah tidak seperti saudara kita. Dia mukhalafah lil hawadisi af'alnya. Biar kita banyak dosa, kemarin jauh dari Tuhan, sekarang datang sama Tuhan. Wah, dipeluk sama Tuhan. Girang Tuhan kalau hambanya dekat kepadanya. Naik derajat menjadi mahbub, orang yang tercinta. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah amat sangat cinta sama mereka yang mau kembali ke jalan Allah. Cinta. Coba. Tadinya kita bengal dekat sama Allah, kagak dimaki-maki sama Allah. Lu kemarin kemana lu? Udah susah kita sama gua. Kagak. Girang. Jadi jangan pesimis sama Allah. Optimis. Muslim yang baik seperti demikian. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum kami tutup doa, silakan. Kalau tidak ada, kita baca Fatihah. Iya, dia enggak sholat, enggak apa, rezekinya banyak, rezekinya. Kita yang sholat biasa, ya itu. Kalau yang namanya preman, sama pimpinan proyek tuh, yang dikasih duluan siapa? Eh, preman, tadi udah dijawab, sebelum ditanya. Emang kalau preman mau dulu. Tapi kalau ngomong Allah, sejujurnya, di samping itu yang memudahkan mencerna kita, kalau kita punya motor dua, yang satu merah, yang satu kuning, yang merah kita jual, yang kuning yang kita pakai, ada tetangga kita kritik, lo kenapa yang kuning yang dipakai, yang merah kan sportif, bagus, kuning kayak tinja tadi dipakai, kenapa itu yang mestinya dijual? Apa jawab kita? Apa jawab kita kalau itu ternyata kita punya motor kuning dan merah? Motor terserah yang mana yang dijual, begitu enggak? Saya kira biar mudah kita mencerna, Allah juga begitu. Terserah gua, kenapa lu tanyain gua, ya kakak soal gua kasih maju. Terserah gua, coba apa gua. Yang gua kayak miskin, terserah gua. Kenapa lu tanya gua? Lu emang siapa? Begitu tauhidnya dan lain. Segini aja ya. Fatihah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah luruskan hati kita. Buat akhlak yang tercela dari kita. Diisi akhlak yang baik dalam kita dengan pemahaman yang bagus tentang Tuhan. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidup laksana hidup hamba-Nya yang saleh. Allah wafatkan kita, laksana Allah wafatkan hamba Allah yang saleh. Allah kumpulkan kita di akhirat bersama hamba Allah yang saleh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.